Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa anta taj'alul hazna sahlan idza syi't. Allahumma faqqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal waj'al ma naqumu bihi khalisan liwajhikal karim amma ba'd. Tayib, nuwasil fi qira'ati kitab Dawabit al-Jarh wa at-Ta'dil li Syekh Abdul Aziz ibn Muhammad ibn Ibrahim al-Abdul Latif rahimahullahu ta'ala. Waqad qara'na ma yata'allaqu bi ta'rif al-jarhi lughatan wa istilahan. Summa qala rahimahullahu ta'ala wa ta'rifu at-ta'dil. Ta'riful jarh lughatan wa istilahan. Summa qala rahimahullahu ta'ala ta'rifu at-ta'dil. At-ta'dilu fil lughah at-taswiyah wa taqwimu syai'i wa muwazanatuhu bi ghairihi. Ta'dil secara lughatan adalah meluruskan atau taqwimu syai' mengkonversi sesuatu, ya. Naam, wa muwazanatuhu dan menyeimbangkannya bi ghairihi dengan selainnya. Yani ta'dil secara lughatan adalah masdar dari fi'il addalah. Addalah, yakni melakukan sesuatu yang adil. Ya. Nah, melakukan sesuatu yang adil pada selainnya. Yakni, meluruskan atau menyamaratakan, atau menjadikan sesuatu itu sama dengan yang lainnya. Ini ta'dil secara lughatan. At-ta'dilu fil istilah, wasfur rawi fi adalatihi wa dhabtihi bima yaqtadhi qabulu riwayatihi. Klaten tolong di Ikhwan, tolong di kameranya dinyalakan. Taib. Kenapa? Gimana? Sudah. Baru-baru muncul. Tadi enggak ada. Ya, jazakallahu. Wa ta'dilu fil istilah. Adapun ta'dil secara istilah. Wasfur rawi fi adalatihi wa dhabtihi bima yaqtadhi qabul riwayatihi. Ta'dil secara istilah adalah pensifatan terhadap seorang perawi dalam hal adalah dan dhabtnya. Ini juga sama seperti jarah. Jarah juga adalah wasfun lirrawi fi adalatihi wa dhabtihi. Perbedaannya adalah konsekuensi dari sifat tersebut. Kalau jarah kemarin, pensifatan kepada perawinya mengharuskan tali'in riwayatihi au tadhi'ifiha au raddiha. Sementara ta'dil, sifat yang disematkan kepada perawi tersebut mengharuskan qabulu riwayatihi, diterima riwayatnya. Ini ta'dil. Mengharuskan diterima riwayatnya. Nah, wal qabulu huna ala itlaqihi. Makna qabul di sini pada definisi at-ta'dil ini bermakna mutlak, mencakup semua jenis al-qabul. Fayashmalu, maka mencakup. Mencakup dua hal. Yang pertama, man tuqbalu riwayatuhu wa tu'tabaru fi martabati sahihi lidzatihi. Rawi-rawi yang diterima riwayatnya dan dianggap, ya, tu'tabaru dianggap dalam tingkatan sahih lidzatihi. Tingkatan yang tertinggi. Di mana rawi-rawi yang seperti ini, ya, disifati dengan sifat-sifat dengan ibarat at-ta'dil yang paling tinggi. Ya, yang paling tinggi, kemudian di bawahnya sedikit. 6. akan dipelajari nanti berkenaan dengan maratibul jarhi atau ta'dil, dan sudah berlalu di Nuzhatun Nazar, ya. Demikian pula di Ikhtisar Ulumil Hadis, maratib atau ibarat para ulama dalam maratibul jarhi wa ta'dil. Mantuk balu, yang kedua, kata qabul riwayatihi mencakup mantuk balu riwayatuhu wa tu'tabaru fi martabatil hasani lidzatihi. Rawi yang diterima riwayatnya dan dianggap dia, dikategorikan dia dalam tingkatan perawi hasan lidzatihi. Nah, maka ta'dil di sini mencakup dua hal. Ta'dil di sini mencakup dua hal. Rawi yang ditakdil, ya, itu tidak lepas dari dua tingkatan. Imma dia di tingkatan sahih li dzatihi, wa imma dia di tingkatan sahih li ghairihi. Wa dzalika li anna haula'i yuhtajju bi marwiyatihim wa in tafawatat maratibuhum. Hal itu dikarenakan rawi-rawi yang ditakdil itu dipakai berhujjah riwayat mereka. Ya, dipakai berhujjah riwayat mereka. Yang dimaksud di sini dipakai berhujjah riwayat mereka adalah syah menisbatkan riwayat mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dengan riwayat mereka dipakai berhujjah, yakni riwayat mereka syah untuk dinisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa in tafawatat maratibuhum, walaupun tingkatan rawi-rawi qabul itu atau maqbul itu bertingkat-tingkat. 6. Ini selesai pembahasan atau definisi al-jarhi wa ta'dil lughatan wa istilahan. Dan kalau kita lihat dari definisi Syekh di sini, pada definisi al-jarhu secara lughatan, secara istilahan, demikian pula at-ta'dil secara istilahan, perhatikan kalimat beliau, wasfur rawi, pensifatan seorang perawi. Ya, maka al-jarhu wa ta'dil itu berkenaan dengan kritik, ya, ataupun ta'dil, ya, kepada perawi, bukan kepada yang lain. Bukan kepada yang lain. Ini zahir dari kalam musannif rahimahullahu ta'ala, bahwa al-jarhu wa ta'dil ini terbatas pada al-kalam ala rawi, ya. Komentar kritik ataupun rekomendasi pujian kepada seorang perawi. Dan ini sejalan dengan pendapat, ya, sejumlah ulama di masa kini berkenaan dengan ilmu al-jarhi wa ta'dil. Bahwa ilmu jarh wa ta'dil ataupun al-jarh wa ta'dil, ya, itu sudah tidak ada di zaman sekarang. Itu sudah ada, tidak ada di zaman sekarang. Al-jarh wa ta'dil, kata para ulama, ya, itu hanya ada dua. Yang pertama di dalam buku-buku para ulama terdahulu yang berbicara tentang para perawi, dan yang kedua fitrab, ya, tahta turab. Ini sudah meninggal semua ulama yang berbicara dalam masalah al-jarhi wa ta'dil. Tidak ada lagi al-jarhi wa ta'dil di masa sekarang. Maka kritik kepada seorang mubtadi misalnya, ya, tahdir kepada mubtadi atau ta'zir kepada orang yang melakukan kesalahan dan kekeliruan, itu di zaman sekarang itu enggak bisa secara istilahan dinamakan sebagai al-jarhi wa ta'dil. Dikarenakan al-jarh wa ta'dil itu sebatas pada para perawi, dan kritik pada perawi itu sudah lama selesai. Bahkan walaupun sanad keilmuan ataupun sanad dari kitab-kitab hadis ataupun kitab-kitab para ulama masih terus bersambung sampai hari kiamat, namun para perawinya tidak bisa lagi dikatakan berbicara tentangnya dikatakan al-jarh wa ta'dil. Kenapa? Karena kondisi sanad di zaman-zaman belakangan itu sudah tidak berpengaruh pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sebagaimana yang sudah pernah kita isyaratkan di kitab-kitab sebelumnya. Nah, maka al-jarh wa ta'dil itu adalah al-kalam atau al-wasfun lirawi. Ya. Mensifati perawi imma pensifatan yang mengharuskan yang konsekuensinya adalah riwayatnya itu lemah atau ditolak, ataukah pensifatan tersebut mengharuskan riwayatnya itu diterima. 6. Baik. Summa qala rahimahullahu ta'ala, isti'malu kalimati ta'dili fil istilahi bima'na tawthiq. Ini juga penting. Secara istilah, Kita sudah untuk belajar ya dalam dalam definisi hadis sahih bahwa sahih adalah matasal sanaduhu binakli adlin tamil dhabt. Sudah disebutkan dalam definisi hadis sahih sebelumnya di kitab-kitab sebelumnya bahwa seorang perawi dikatakan siqah kalau berkumpul padanya dua sifat yaitu adalah dan tamamul dhabt, sempurna dhabtnya. Adalah yang dia rawi yang adil dan tamamul dhabt, sempurna dhabtnya. Maka perhatikan di sini kalau kita berbicara mengenai asal penggunaan atau asal istilah berbeda antara al-adalah, al-adl dengan tausik, ta'dil dengan tausik. Itu asalnya. Ya. Karena al-adalah itu hanyalah salah satu bahagian dari hanya salah satu syarat dari dua syarat seorang perawi dikatakan siqah. Seorang perawi dikatakan siqah syaratnya harus adil ya dan apa? Dhabat, memiliki tamamul dhabat. Agamanya baik dan hafalannya sempurna. Nah, maka tidak semua rawi yang adil ya memiliki adalah itu siqah. Sebagaimana tidak semua rawi yang memiliki hafalan yang tamam, yang sempurna bobotnya, itu juga siqah. Karena siqah itu gabungan dari keduanya, adalah dan kesempurnaan bobot. Jelas ya? Maka ketika asalnya, kalau kita berbicara mengenai istilah, maka ketika seorang perawi dikatakan fulan adil, itu berbeda dengan apa? Dengan fulan siqah. Karena ketika dikatakan fulan adil, itu hanya baru berbicara tentang apa ya? Tentang adalahnya. Dobatnya bagaimana? Enggak disinggung, hanya disebutkan fulan adil. Ya, itu asalnya. Maka al-adalah pada dasarnya berbeda dengan tausik, dengan siqah. Nah, dengan kesiqahan. Al-adalah berbeda dengan apa? Kesiqahan. Namun kata beliau rahimahullahu taala ini perkara yang penting. Nah, secara istilah ketika para ulama menggunakan kalimat adil ya atau menggunakan kalimat ta'dil, maka itu bisa maka itu juga dimaknakan setara dengan tausik. Setara dengan tausik. Ini yang dibahas oleh beliau rahimahullahu taala di sini. Istimal kalimatut ta'dil fil istilahi bi makna tausik. Bahwa para ulama juga menggunakan kalimat ta'dil dalam makna istilah sementara yang mereka inginkan makna yang lebih luas dibandingkan ta'dil yaitu tausik. Iya. Kata beliau rahimahullah, aslu kalimati ta'dil, kalimatu ta'dilin yakni al-hukma bi'adalatir rawi. Ini asalnya. Asal kata ta'dil bermakna menghukumi bahwa seorang perawi itu memiliki adalah, itu asalnya. Lakinnaha qad istu'milat huna bi makna asmal wa huwa tawthiq. Hanya saja para ulama ya apa qad istu'milat ya mereka apa lafaz sadil itu juga digunakan ya untuk makna yang lebih luas yaitu tawthiq ay al-hukmu bi adalati rawi wadabtihi ma'an ya wadabtihi ma'an yakni menghukumi bahwa si perawi itu memiliki adalah yang baik dan juga dhabt yang baik li'annahuma asasu qabuli khabari rawi karena keduanya yakni adalah dan dhabt ini adalah dasar diterimanya riwayat seorang perawi. Jadi misalnya kalau kita membaca buku-buku jarh wa ta'dil ini sering ditemukan kita akan apa namanya banyak menemukan ya, atau mungkin kita akan menemukan dalam beberapa tempat atau dalam banyak tempat dalam buku-buku jarh wa ta'dil disebutkan dalam biografi misalnya fulan bin fulan cuman dikatakan apa addalahu fulan addalahu Ahmad misalnya dia ditakdil oleh Ahmad Ahmad maka maksud addalahu di sini yakni wasaqahu ditausik oleh Ahmad ya. Jangan difahami secara zahir adalahu ditakdil oleh Ahmad. Oh berarti Imam Ahmad mengatakan adalahnya dia bagus. Tapi tunggu dulu. Imam Ahmad hanya mengomentari adalahnya. Bagaimana dengan dobotnya? Tidak ada komentar. Kita katakan enggak. Tidak perlu ada komentar dobot karena kata takdil di sini mencakup makna yang lebih luas. Bermakna mengandung makna yang lebih luas yaitu apa? Tausik. Sikoh. Yani adalahu fulan maknanya wasaqahu fulan. Demikian pula banyak ditemukan dalam biografi para ulama dikatakan fulan bin fulan adil. Cuma dikatakan seperti itu, fulan bin fulan adil. Ini kalau tidak ada afwan, kalau tidak ada ta'aruf dengan ulama yang lain, di mana semua ulama memuji dia, mentakdil dia, dan ada seorang ulama hanya mengatakan fulan adil, maka ini jelas adil ini bermana apa? Bermana siqah. Lebih luas dibandingkan sekedar menyinggung adalahnya, tapi juga menyinggung dhobatnya. Ya. Berbeda halnya misalnya kalau ada seorang perawi, mukhtalafun fihi, ta'arud para ulama. Sebagian ulama mengatakan dia dhaif, sebagian lain mengatakan adil. Nah, maka di sini butuh ditinjau lebih lanjut. Apakah adil di sini? Ya, apakah adil di sini? Yang dimaksudkan oleh alim ini adalah adil adalah adalahnya saja yang baik. Ya, yakni dhobatnya lemah. Dikarenakan ada yang mendhaifkan, ya, sehingga kita bisa mengambil jalan tengah. Bahwa yang ada takdir yang ada pada dirinya hanyalah kalimat adil. Sementara sudah ada yang mendhaifkan dia. Bisa jadi seperti itu. Kita bisa mengambil jalan tengah bahwa adalah di sini hanya kata kalimat adil di sini hanya berbicara tentang adalahnya. Tidak berbicara tentang dhobatnya. Kenapa? Karena ada ulama yang mengatakan dia dhaif. Ya. Ataukah mungkin kemungkinannya sama seperti yang dibahas di sini, kata adil di situ mencakup makna yang lebih luas sehingga terjadi ta'arud antara al-jarhi wa ta'dil. Nah, ala kulli hal, ini juga penting untuk diperhatikan bahwasanya kalimat adil, ta'dil, ya, ta'dil adalahu fulan dan semacamnya itu juga bermakna bisa bermakna tawfiq. Bisa bermakna apa? At-tawfiq. Baik. Setelah itu penulis rahimahullahu ta'ala menyebutkan definisi dari al-adalah wal-dhabat. Nah, ini apa namanya? Langsung ya beliau sebutkan tanpa menyebutkan judul besarnya apa di sini. Nah, selayaknya di sini diberikan judul tersendiri lagi misalnya berbicara tentang ta'riful adalah wal-dhabat. Ta'riful adalah wal-dhabat karena sampai di atas tadi sampai li'annahuma asasu qabuli khabari rawi, ini semua masih berkenaan ta'riful jarhi wa ta'dil lughatan wa istilahan. Labas. Nah, sekarang beliau akan berbicara mengenai definisi al-adalah dan al-dhabat. Definisi al-adalah dan al-dhabat. Dan beliau langsung menyebutkan definisinya secara istilahan tanpa menyinggung definisi secara lughatan. Qala rahimahullahu ta'ala wal muradu bil adalati. Dan tentunya ini dibahas ya, dikarenakan sehubungan dengan kalimat beliau di atas sebelumnya bahwa tausiq itu bermakna al-hukmu bi adalatir rawi wa dhabtihi man. Ketika seorang dikatakan siqah, ya, ketika seorang dikatakan siqah atau dikatakan adil oleh seorang imam, maka itu mencakup hukum terhadap adalah dan hukum terhadap dhabtnya. Dikarenakan dua perkara inilah yang menjadi asas diterimanya khabar seorang perawi, yakni apa personnya, orangnya. Ya, walaupun tentunya tidak melazimkan ya. Tidak melazimkan. Nah. Ya, kita sudah ketahui bahwa syarat hadis makbul, syarat hadis itu diterima bukan cuma adalah dengan dhabat. Ya, ada ittisalus sanad, ada musyadz, syudzud, al-ilal, ya, ada mul-ilal, tidak boleh ada illa qadiha, itu prasyarat diterimanya hadis. Ya, diterimanya hadis. Tapi kalau kita berbicara perawi secara lebih spesifik, maka kalau kita berbicara tentang orangnya, maka riwayat dia diterima, ya, lidatihi pada orangnya kalau berkumpul dua sifat ini, adalah dengan al-dhabat. Walaupun tidak mengharuskan tentunya, kalau seorang perawi sudah memiliki adalah dan dhabat otomatis langsung diterima. Ya tidak, karena kita harus memandang apakah sanadnya terputus atau bersambung, apakah tidak ada syadz, tidak ada illat dan seterusnya. Nah, sehubungan dengan dua hal ini yang menjadi asas pondasi diterimanya kabar ataupun riwayat seorang perawi, maka beliau pun bahas dua hal ini, yakni apa itu adalah perawi dan apa itu dhabtur rawi. Qala rahimahullahu ta'ala wal muradu bil adalati malakatun tahmilul mar'a ala mulazamati taqwa wal muru'ah. Yang dimaksud dengan adalah suatu malakah suatu kepribadian yang mengantarkan seseorang untuk mulazamah di atas ketakwaan. Mulazamah di atas ketakwaan, yakni fi ghalibi ahwalihi. Kebanyakan keadaan kesehariannya itu di atas ketakwaan. Wal muruah, dan menjaga marwah. Menjaga marwahnya. 6. Ini al-adalah. Jadi adalah di sini berbicara tentang ketakwaan. Berbicara tentang din, agama seseorang perawi. Ini yang dimaksud dengan adalah. Suatu kepribadian, suatu sifat pada diri seseorang yang mengantarkan dia untuk bisa berada di atas ketakwaan, mulazamah di atasnya. Yang dimaksud mulazamah di sini, yakni fi ghalibi ahwalihi. Ya, fi ghalibi siyarihi. Yani tidak masalah terjadi dosa, tidak bertakwa pada satu keadaan tertentu, kemudian dia bertobat. Ya, ini tidak merusak adalah. Tidak merusak adalah ketika seorang bertobat. 6. Ala mulazamati taqwa wal muru'ah, dan menjaga marwahnya. 6. Nah, ini definisi al-adalah. Lantas apa syarat seorang perawi dikatakan adil, memiliki adalah? Sudah dijabarkan oleh para ulama, sudah berlalu juga di kitab-kitab sebelumnya. Wal adlu huwa al-muslimul balighu al-aqilus salimu min asbabil fisqi wa khawarimil muru'ah. Al-adl, seorang perawi dikatakan adil kalau memiliki apa? 5 syarat. Ya, memiliki 5 syarat. Yang pertama adalah al-muslim. Dia harus beragama Islam. Kenapa? Karena ketakwaan, tidak ada ketakwaan tanpa Islam. Kemudian al-baligh, bulugh. Nah. Karena pada usia inilah seorang diiqab dengan apa? Dengan dosanya. Al-aqil, berakal. Ini mahallu taklif di sini. Kemudian yang keempat, as-salimu min asbabil fisqi. Dia selamat dari semua sebab-sebab kefasikan. Selamat dari semua sebab-sebab kefasikan. Nah. Yang dimaksud dengan al-fisqu, ya, yang dimaksud dengan fisqu atau seorang dikatakan fasik ketika dia apa? Seorang dinamakan fasik, ya. Ketika dia irtakaba kabiratan. Melakukan satu dosa besar. Au asarra ala saghair, atau dia terus-menerus melakukan dosa-dosa kecil. Ya, ini definisi atau haddul fasik. Seorang dinamakan fasik kalau melakukan satu dosa besar, yakni tidak bertobat darinya tentunya, tidak bertobat darinya. Ya. Ketika dia melakukan satu dosa besar, manirtakaba kabiratan. Orang yang melakukan satu dosa besar, au asarra ala saghair, atau dia terus-menerus di atas dosa kecil. Yang dimaksud terus-menerus di atas dosa kecil adalah dia terus-menerus melakukan dosa tersebut tanpa bertobat. Ini yang dimaksud dengan asar. Al-musir ala sagair, al-musir ala dhunub, maksudnya orang yang mengulangi dosa atau terus-menerus melakukan dosa, baik dosa itu sama, dosa yang sama atau dosa yang berbeda, intinya dia mengulang-ulangi dosa tanpa bertobat. Ini makna musir. Adapun orang yang mengulangi-ulangi dosa, ya, sering berbuat dosa, tapi setiap selesai berbuat dosa, dia taubat dengan taubatan nasuha, yang betul-betul taubat, namun dia tergelincir lagi, dia bertaubat lagi, tergelincir lagi, ini tidak masuk dalam kategori musir. Ini tidak bisa dikatakan musir. Jadi al-musir di sini bukan dilihat zahirnya terus-menerus berbuat dosa, tapi yang dilihat adalah apakah dia bertaubat dari dosa tersebut atau tidak. Jelas ya? Ini definisi atau haddul fasik. Orang dinamakan fasik ketika melakukan satu dosa besar, cukup satu saja, atau dia terus-menerus di atas dosa kecil, yakni tentunya tanpa taubat. Tanpa taubat dari dosa besar dan dosa kecil tersebut. 6. Kemudian, wa khawarimil muru'ah, dan dia selamat, yakni as-salim min asbab khawarimil muru'ah. Dia selamat dari hal-hal yang merusak marwahnya. Ya. Apa itu marwah? Disebutkan di bawah oleh musannif rahimahullahu taala. Wa ammal marwatu afwan, wa ammal muru'atu fa adabun nafsaniyah tahmidu mura'atuha al-insana 'ala al-wuqufi 'inda mahasinil akhlaqi wa jamilil 'adat. Marwah definisinya adalah adab nafsani. yakni adab yang tidak nampak, yang bersifat nafs, ya, adab yakni dalam diri, ya, kepribadian, kita katakan tadi, kepribadian, yang ketika seorang mura'atuha, dia menjaga adab-adab itu, ya, maka itu akan mengantarkan seseorang untuk al-wukuf, untuk senantiasa berada pada mahasinil akhlak, berada pada akhlak-akhlak yang baik, wa jamilil adat, dan adat-adat yang baik. Yani yang dimaksud dengan adat di sini adalah kebiasaan di tengah masyarakat. Karena adat ini, karena marwah ini, ya, ini berkenaan dengan, tidak hanya berkenaan dengan akhlak yang diatur oleh syariat, tapi juga mencakup adat. Ya, mencakup apa? Mencakup adat, yakni kebiasaan di tengah masyarakat. Maka kata beliau, wa yurja'u fi ma'rifatiha ilal urfi. Maka referensi untuk mengetahui sesuatu itu dianggap marwah atau bukan, itu dikembalikan kepada urf, kebiasaan yang ada di tengah masyarakat. Wa dzalika yakhtalifu bi ikhtilafil asykhasi wal buldan. Dan itu semua kembalinya kepada atau tergantung di mana seorang itu berada. Yang terkadang jadi marwah di sini, ketika seorang melanggar marwah, tidak mesti dia melanggar yang haram ataupun yang makruh. Ya, bisa jadi hal tersebut secara syar'an adalah mubah, namun hal yang mubah itu di tempatnya itu adalah hal yang tabu untuk dilakukan, hal yang kurang layak dilakukan, maka kapan dia melakukannya, dia dianggap melanggar marwah, melakukan sebab-sebab yang mencoreng muru'ahnya. Ya, walaupun secara syar'an hal tersebut mubah, namun di lingkungannya itu dianggap tidak layak untuk dilakukan. Ya, misalnya minum-minum di depan rumah misalnya, ya, di teras rumah, dilihat orang lalu-lalang kelihatan. Ini di sebagian tempat itu bisa jadi hal ini merupakan khawarimul muru'ah, tidak layak, ya, hal yang tidak layak dilakukan. Nah, tidak layak dilakukan. Di tempat lain mungkin itu menjadi adat kebiasaan sehingga tidak dianggap sebagai khawarimul muru'ah. Baik. Ala kulli hal, ini lima sebab, ya, apa, lima persyaratan seorang perawi dikatakan adil. Muslim, baligh, aqil, selamat, yakni bersih secara umum dari sebab-sebab kefasikan dan sebab-sebab yang merusak marwahnya. Kemudian sudah kita bahas dalam pembahasan ta'rif hadis sahih bahwa kaifiyatut talaqqi, ya, ataupun proses mentransfer ilmu atau mentransfer hadis itu ada dua, ada at-tahammul dan ada al-ada. Tahammul dan al-ada. Tahammul itu adalah proses mengambil ilmu dari guru, menurunkan apa, tahammul adalah proses meriwayatkan hadis dari guru, itu tahammul. Saya mengambil hadis dari seorang guru, itu namanya tahammul. Jadi tahammul ini dipandang dari kacamata si murid. Amalan si murid mengambil hadis dari guru, itu namanya tahammul. Mendengarkan hadis dari guru, itu namanya tahammul. Ya, dikatakan yahmilul hadis, ya kan? Yahmilu hadzal ilm min kulli khulufin uduluhu. Min kulli khulufin uduluhu. 6. Yahmilu, yani dia membawa ilmu, mengambil ilmu dari gurunya. Sementara kalau kita memandang dari kacamata guru, yani guru menyampaikan riwayat, menyampaikan hadis kepada muridnya, maka perbuatan guru ini dinamakan adaan, ada, al-ada, menyampaikan. Jadi al-ada dipandang dari kacamata si guru, dan at-tahammul dipandang dari kacamata si murid. Jadi proses mentransfer hadis, mengambil hadis dari seorang alim, ini ada dua amalan di dalamnya, tahammul bagi si murid dan ada bagi si guru. Nah, dari lima syarat adalah ini, ya, dari lima syarat adalah di sini, tidak semuanya dipersyaratkan pada tahammul. Ya, tidak semua dipersyaratkan pada tahammul. Lima perkara ini, muslim balik akil, salim min asbabil fisqi wa khawarimil murwa, ini lima-limanya dipersyaratkan untuk adaan, syurutul ada, lima-limanya. Siapapun guru yang ingin menyampaikan riwayat, maka dipersyaratkan dia muslim, baligh, aqil, dan seterusnya. Dipersyaratkan dia memiliki lima persyaratan adalah ini. Siapapun guru itu, ketika dia ingin melakukan proses yang namanya adaan, menyampaikan hadis kepada murid, kepada orang lain, maka dia harus memenuhi lima persyaratan ini. Adapun untuk adaan, ya, untuk ada, ya, ini kalau kita berbicara tentunya di sini keabsahan. Keabsahan tahammul, afwan, keabsahan adaan, ya, keabsahan adaan dipersyaratkan lima-limanya. Ada seorang guru, itu nanti dianggap syah, dia menyampaikan riwayat kepada orang lain, kalau memenuhi lima kriteria ini. Ya. Sementara untuk tahammul, tidak dipersyaratkan lima-limanya. Kata beliau, fal islamu wal bulughu syartani lil ada wa laysa bi syartaini lit tahammul. Untuk Islam dan bulug, dua syarat ini hanya berlaku untuk adaan dan tidak berlaku untuk tahammul. Yani, kalau kita berbicara mengenai adaan, maka lima-limanya berlaku. Tapi kalau kita berbicara mengenai syarat tahammul, apa syarat keabsahan seorang mengambil riwayat hadis dari orang lain, maka syaratnya cuma tiga yang terakhir. Aqil, salim min asbabil fiski, dan salim min khawarimil muruah. Adapun Islam dan al-buluk tidak dipersyaratkan untuk tahammul. Kata beliau, faqad tahammala ba'du sahabati qabla islamihim thumma addu ba'dahu. Ada sebagian sahabat yang mendengarkan riwayat dari Nabi SAW sebelum masuk Islam. Ya, dan itu syah tahammulnya. Syah, walaupun mereka menyampaikannya setelah masuk Islam. Semisal siapa? Jubair bin Mut'im radhiyallahu an. Jubair bin Mut'im radhiyallahu taala anhu termasuk orang-orang yang ditawan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di perang Uhud, ya kalau enggak salah, atau perang Badar. Perang Uhud. Nah, atau perang Badar. Nah. Di mana beliau diikat di masjid? Beliau diikat di masjid. Nah, beliau diikat di masjid, dan ketika kaum muslimin sedang sholat maghrib, ya kan, dia diikat di belakang. Nah, ketika sholat maghrib, Nabi SAW membaca surah Tur. Nah, kemudian, jadi beliau mendengarkan, oh Muhammad membaca ini nih. Setelah itu dia masuk Islam, ya. Setelah itu dia masuk Islam, kemudian dia menceritakan bahwa saya mendengar Nabi SAW membaca surah Tur di sholat maghrib. Ya, ini kapan beliau dengar? Ketika beliau masih kafir. Kapan beliau sampaikan? Ketika beliau sudah masuk Islam. Maka adanya beliau lakukan ketika sudah muslim. Sementara tahammulnya beliau lakukan ketika masih kafir. Dan itu tidak ada masalah. Karena untuk tahammul tidak dipersyaratkan seorang itu muslim. Tidak dipersyaratkan seorang itu muslim. Yang penting ketika dia ada, dia menyampaikan, dia harus dalam keadaan muslim. Demikian pula, وَتَحَمَّلَ سِغَرُ الصَّحَابَةِ حَالَ سِبَاهُمْ وَأَدَّوْ بِهِ بَعْدَ بُلُوغِهِمْ Wadu ba'da bulughihim. 6. Kata beliau, demikian pula ada sebagian sahabat, sigarus sahabat, sahabat yang belum balik, yang dia tahammul ketika belum balik, namun dia sampaikan ketika dia sudah balik. Ya, tentunya yang contoh yang paling masyhur adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala, ya, radhiyallahu taala anhuma. Demikian pula Al-Hasan, ya, Al-Hasan Al-Husain radiyallahu ta'ala anhuma. 6. Ini mereka mendengarkan beberapa riwayat dari Nabi SAW. Seperti misalnya, Hafidhu min Rasulillah SAW, da'ma yaribuk ila ma la yaribuk. Kata Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib, saya mendengar atau saya menghafal. Kalimat saya menghafal, ini untuk menegaskan bahwa walaupun saya masih kecil, saya hafal ini. Saya belum balik waktu itu. Beliau mendengarkan hadis ini. Tapi walaupun saya belum balik, saya hafal. Makanya beliau menggunakan kalimat ini. Hafidhu, saya menghafal. Ya. Yani walaupun saya masih kecil waktu itu, tapi saya pastikan kepada kalian, saya menghafal hadis ini. Dari Nabi SAW. Demikian pula Ibn Abbas ketika beliau datang ke sebagian sholat dengan mengendarai unta, ya, kemudian turun, apa, beliau lewat di tengah-tengah shaf. Ya. Beliau melewati di tengah-tengah, melewati tengah-tengah shaf. 6. Ini juga apa terjadi ketika beliau masih belum balik, dikatakan nahastul ihtilam, saya hampir balik ketika itu. 6. Sudah, ya, maka al-islam wal bulugh ini syarat pada ta'dil, afwan, syarat pada al-ada saja, dan bukan syarat pada syarat pada tahammul. Allahu taala a'lam bis-shawab. Kata beliau, wal bulugh wal aqlu huma manatu manatu taklifi syar'i. Kalau ada yang bertanya, kalau kalau akal jelas ya, untuk orang, untuk akal itu syarat ketika tahammul dan syarat untuk adak juga. Namun mengapa al-buluk tidak dipersyaratkan ketika tahammul? Kenapa anak kecil sebelum balik itu boleh disyahkan tahammulnya? Sementara al-buluk wal-aql ini adalah manatu taklifi syar'i. Ini adalah apa namanya, yang menjadi sebab seorang itu dianggap mukallaf, yakni balik akil. 6. Kata beliau, al-buluk wal-aql memang menjadi manatu taklif, memang menjadi sebab seorang itu dikenai beban taklif. Lakin qad yabitu sabiyul mumayyizu ba'da ma sami'ahu aw syahadahu. Ya, hanya saja ya, memang betul balik dan akil itu menjadi syarat seorang dikatakan mukallaf. Namun qad yabitu, ya qad di sini bisa bermakna taklil, terkadang ya, karena tidak banyak juga memang ya, terkadang ya, yabitu sabi, ada anak kecil yang sudah mumayyiz tapi belum balik, dia mendobat, dia bisa menghafal sebagian yang didengarkan ketika dia masih kecil, au syahadahu, atau sesuatu yang dia lihat, seperti Ibn Abbas radhiyallahu anhuma ya, yang menyaksikan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di salat Id di jamaah perempuan, menyaksikan para sahabiyah melemparkan perhiasan mereka ke baju Bilal, dikatakan apa? Saya menyaksikannya karena saya masih kecil. Saya bisa masuk ke sosok perempuan ketika itu karena saya masih kecil. Ini syahadahu, dia bisa ceritakan. Ya. Nah, walidzalika tabara adauhu ba'dal bu'tubira. Adauhu ba'dal bulugh lima tahammalahu halas siba. Karena itulah adanya anak kecil setelah balik, yakni ketika dia sudah balik itu diterima walaupun dia tahammulnya ketika masih kecil. Nah, demikian pula tentunya Mahmud Ibn Rabi' radhiyallahu an ketika beliau masih berusia 5 tahun, ya. Nah, dikatakan apa? Aqaltu majjatan majjani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau majjaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Summa qala rahimahullahu taala, "Wassalamatu min asbabil fisqi wa khawarimil muru'ah innama tuhaqqiqu fi dhahiri halir rawi." Selamatnya seorang dari sebab-sebab kefasikan dan hal-hal yang merusak marwahnya, ini bisa hanya ditahqiq, hanya bisa diwujudkan pada zahir seorang perawi. Maksudnya zahir halur rawi, yakni apa-apa yang kita lihat di luar rumahnya. Adapun apa yang ada di dalam rumahnya, tidak ada kewajiban seorang itu, bahkan tidak boleh seorang itu tatabbu, tajassus, memata-matai seorang di rumahnya, hanya untuk mengetahui dia ini fasik atau bukan. Ya. Yani kita hanya melihat dari zahir keadaan dia yang dia nampakkan kepada kita. Adapun apa yang dia sembunyikan, maka ini ya bukan tugas dari seorang alim yang mengkritisi perawi untuk mencari tahu apa yang dilakukan si perawi di rumahnya, kecuali kalau dia nampakkan. Nah, lakin yaqillu tadhifu rawi bi fi'lihi ma yakhrimul muru'ah. Hanya saja kata beliau, terkhusus untuk muru'ah, melanggar muru'ah ini dari bukti di lapangan ya, dari bukti di lapangan sangat jarang sekali ada perawi yang didhaifkan murni hanya gara-gara khawarimul muru'ah ya. Bahkan sebagian ulama mengingkari, tidak ada contoh real ada seorang perawi yang didhaifkan hanya gara-gara dia khawarimul muru'ah. Ya, hanya gara-gara khawarimul muru'ah. Yani maksudnya ada orang muslim, dia punya adalah lah semuanya. Dia muslim, balik, akil, tidak fasik, kemudian sempurna hafalannya, ataupun dia khafiful dhabt, dia bagus hafalannya. Tapi semuanya ditolak hanya gara-gara dia mencoreng nama baiknya. Apa yakni melanggar adat kebiasaan di tengah masyarakat. Enggak ada contoh real ada rawi yang dilemahkan hanya gara-gara dia melanggar satu to ini, khawarimul muru'ah. Yang lainnya bagus, hafalannya bagus, muslim, balik, akil, tidak fasik, hafalannya juga bagus, tapi semuanya disingkirkan gara-gara dia melanggar satu marwah. Ini tidak ada contoh real dalam masalah ini. Karena itulah sebagian tidak mempersyaratkan adanya khawarimul salim min asbab khawarimul muru'ah, karena di lapangan tidak ada seorang rawi yang dilemahkan gara-gara itu. Ya. Disebutkan oleh Muhaqqiq rahimahullah di bawah, min dzalika ma warada an syu'bata annahu taraka hadithi rajulin li'annahu yarqudu ala birdaun. Syu'bah meninggalkan hadis seorang perawi karena dia melihat rawi tersebut menunggangi birdaun. Birdaun ini sejenis hewan ya, mirip keledai juga lah. Ya, mirip keledai. Ya, ini perhatikan ya. Syu'bah ini dijadikan contoh untuk seorang perawi ditinggalkan riwayatnya karena melanggar marwah. Di antara melanggar marwah adalah menunggangi birdaun. Taib, menunggangi birdaun hal yang mubah, tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah datang, disebutkan dari sebagian oleh sebagian sahabat Jabir atau yang selainnya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah datang dalam keadaan tidak menunggangi unta, tidak menunggangi himar, keledai, dan juga tidak menunggangi birdaun. Yani beliau datang jalan kaki. Kalimat tidak menunggangi keledai dan tidak menunggangi birdaun menunjukkan asalnya boleh, tapi Nabi tidak melakukannya, beliau jalan kaki. Tidak ada masalah dengan birdaun. Ya. Nah, ini dijadikan contoh oleh sebagian ulama untuk menyatakan bahwa ada perawi yang ditinggalkan karena marwah, melanggar marwah, yakni menunggangi birdaun. Dan ini masih butuh ditinjau ulang. Ya, dikarenakan sebagian ulama mengatakan, yakni Imam Syu'bah Ibnul Hajjaj ini terlalu mulia, terlalu terlalu berilmu untuk mengkritisi seorang perawi hanya gara-gara dia melakukan apa? Menunggangi birdaun. Ya. Ini insyaallah taala kita akan terangkan nanti biiznillah taala karena waktu yang terbatas apa sudah lewat ya. Insyaallah taala kita akan terangkan sedikit nanti berkenaan dengan amalan Syu'bah bin Hajjaj melihat rawi kencing berdiri ditinggalkan padahal kencing berdiri makruh ya, yakni ala khilafin fihi. Ya, kemudian Syu'bah bin Hajjaj pernah meninggalkan hadis seorang perawi karena dia mendengar suara-suara di dalam rumahnya ya, langsung ditinggalkan. Nah, apakah ini beliau lakukan karena beliau ini karena rawi tersebut melanggar marwah, ataukah dikatakan karena beliau terlalu tasyaddud, ataukah ada sebab lain yang melatar belakangi beliau melakukan ini? Insyaallah taala kita akan tambahkan keterangan nanti pada pertemuan berikutnya. Wallahu taala alam bisawab wal ilmu indallah. Nasallallahu taala yu'allimana mimma yanfa'una wa ayyanfa'ana bima 'allamana innahu waliyudzalika wal qadiru alaihi. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.